Beribadahlah kepada Allah sesuai kehendak Dia darimu, sesuai kehendak Allah padamu. Jangan kamu beribadah kepadanya sesuai kehendakmu kepada Allah Azza wa Jalla. Telah saya jelaskan. Benar-benar ikhwah sekalian telah menyimak. Dan dimaksud dengan jangan kamu beribadah kepada Allah sesuai kehendakmu darinya. Dan dimaksud jangan seorang dia beribadah kepada Allah karena dia menginginkan apa? Apa jawabnya? Karena dia menginginkan dunia dari Allah dengan ibadahnya. Maka dikatakan Taman Adadahu Minuradihi Minuhu. Apabila siapa yang dia beribadah kepada Allah sesuai kehendak dia dari Allah, keinginan dia dari Allah dari perkara dunia, seperti orang yang sholat, dengan sholatnya dia mengharapkan harta, seperti orang yang bersedekah, dengan sedekahnya dia mengharapkan kekayaan, dan seterusnya. Dari contoh-contoh orang yang beribadah dan dari ibadahnya dia mengharapkan dunia. Fawwamimman ya'buduhu Allahu ala arsy. Maka dia termasuk dari orang-orang yang beribadah kepada Allah di ketinggian jua. Maksudnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di ujung keyakinan. Bahwa keyakinannya kepada Allah itu tidak tertanam dengan kokoh dan kuat. Bahwa dia beribadah kepada Allah selagi dunia itu ada di tangannya. Maka kapan dunia itu hilang dari tangan dia, maka dia tinggalkan peribadahan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah orang yang dikelah dalam agama. Bahwa dia adalah orang yang beribadah kepada Allah sesuai keinginan dia dari Allah. Bukan yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah sesuai kehendak Allah kepada dia. Mari kita katakan Al-Abud, orang ini Al-Abud, orang ini kemarin tadi apabila dia ditimpa kebaikan, dia terkenal, dia rasa tenang, dia istimewa di jalan Allah. Kapan dia ditimpa kebaikan, kapan dunia masih ada di tangannya, kedudukan masih dia pegang, dia terus ibadah kepada Allah. Walau apa pun fitnah, tetapi ketika dia ditimpa oleh fitnah, ditimpa oleh cobaan, oleh musibah, bencana, mengkhalaf ala wajib, dia pun tinggalkan ibadah. Semuanya dia beribadah kepada Allah di ujung keyakinan. Seperti Allah Jalla wa'ala sebut dalam Al-Quran pada surat Al-Hajj ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala mencela mereka, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di ujung keyakinan, di tepi yang jurang. Maka Al-Mu'allif berkenan dengan orang ini khasirat dunia wal akhirah. Dia rugi dunianya. Kenapa? Karena telah hilang dunianya. Dan dia juga merugi akhiratnya. Kenapa? Karena dia telah tinggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia tidak dapat, akhirat pun tidak diarahi. Sahabat beliau, wa mata qawiyatin ma'rifatu wal ma'abbatu lam yurid sahibuha illa ma yuriduhu illa ma yuriduhu maula. Dan kapan yang namanya ilmu itu dan kecintaan itu kuat pada diri seorang, kapan yang namanya ilmu itu dan kecintaan kepada Allah itu kuat pada diri seorang, maka orang itu lam yurid illa ma yuriduhu maula, dia tidak menghendaki selain apa yang dihendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya di sini dia tidak mau makan, bukan artinya di sini dia tidak mau menikah. Tetapi kalau dia perlu makan, kalau dia perlu menikah, kalau dia perlu berusaha, semuanya itu dalam koridor, bukan di jalan kemaksiatan kepada Allah. Karena kalau yang dimaukan dengannya adalah dia tidak memiliki keinginan seperti layaknya manusia yang wajar, yang normal, itu adalah pemahaman yang batin. Apa maksud dari apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali pada perkataannya di sini? Yaitu orang yang kuat ma'rifat tentang Allah, ilmu tentang Allah. orang yang kuat kecintaannya kepada Allah. Dia tidak menginginkan selain apa yang diinginkan oleh Allah. Artinya kalaupun ada dari perkara dunia yang dia inginkan, maka dia tidak berikan itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Allah perlu itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dia disebutkan dalam hadis, apabila dia mendengar, dia mendengar dalam keridhaan Allah. Apabila dia melihat apa yang diberi oleh Allah. Apabila dia memegang, dia memegang yang tidak mengundang kemurkaan Allah. Apabila dia berjalan bukan dalam kemaksiatan di jalan Allah, bukan dalam kemaksiatan, dalam bermaksiat kepada Allah. Allah tidak berhutu di salibah daripada sebagian kitab-kitab yang lampau. Menyatakan man ahabba Allah lam yakun syai'un indahu akthara min Allah. Wa man ahabba dunya lam yakun syai'un indahu akthara min hawa nafsi. Barang siapa yang dia mencintai Allah, tidak ada pada dirinya sedikit pun sesuatu yang lebih penting daripada keridhaan Allah. Bagi yang cinta kepada Allah, tidak ada bagi dia, tidak ada pada dia sesuatu yang lebih penting baginya daripada keridhaan Allah. Beriman ini apa? Artinya orang yang cinta kepada Allah, yang paling penting bagi dirinya hanya apa? Berusaha mencinta Allah. Bagaimana dia berusaha untuk mengapa cinta Allah? Hendaknya pun dia harus tebus cinta itu dengan jiwa. Ini orang yang cinta. Dan selanjutnya orang yang ada dunia, ada orang yang cinta kepada dunia, lam yakun syai'un indahu akthara min hawa nafsi. Sedangkan orang yang cinta kepada dunia, tidak ada yang paling penting bagi dirinya daripada hawa nafsunya. Maka orang yang dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada cinta Allah, dia orang yang cinta kepada dunia. Dan sebaliknya orang yang mementingkan cinta Allah, bahwa cinta Allah yang paling penting bagi dirinya ketimbang yang lainnya, maka dia orang cinta kepada Allah. Allah Ibn Abi Dunia di Isnadi Ya'ni Hasan, dan diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunia dengan sanadnya dari Hasan Al-Basri. Dan dia berkata, yaitu Hasan berkata, mana waktu di batari wala nafaktu di lisani wala nafaktu di yadi wala nafaktu ala qadani wala nafaktu ala qadani atambuha ala ta'atin au ma'asiyatin wala kana ta'atin taqaddamtu wa in kanat ma'siyatun ta'akhkhartu. Dikatakan oleh Hasan, itu Hasan Al-Basri, tidaklah aku memandang dengan mataku, dan tidaklah aku berkata-kata dengan lisan, dengan lisanku, dan tidaklah aku menggenggam dengan tanganku, dan tidaklah aku berdiri di atas kedua kakiku, melainkan aku melihat terlebih dahulu. Apakah dia berketaatan ini atau dia bersemaksiat? Ini orang yang cinta kepada Allah. Setiap pergerakan dari anggota badannya itu dia perhitungkan. Apakah dia berketaatan atau dia bersemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Adam berikatan ta'at, apabila dia itu dia berketaatan ta'at dan maka aku lakukan, maka kerjakan. Poin saya maksiatun, sedangkan apabila itu adalah kemaksiatan kepada Allah, takut aku pun mundur, aku batalkan, tidak aku kerjakan. Seperti itulah hendaknya seorang muslim yang dia bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa itu tinggal dirinya kepada Allah, dia lawan mentaktikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berta'atu syaitan, berta'atu syaitan, takda'u di tauhid Rahman. Merupakan celah dan aib pada tauhid seseorang terhadap Ar-Rahman. Maka dilakukan oleh Al-Hafidz selanjutnya, hadza halu qawasil muhibbin. Inilah kondisi dan keadaan dan potret dari orang-orang yang cinta. Potret orang-orang yang cinta kepada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'lamu rahimakumullah hadza. Maka pahamilah perkara ini, semoga Allah merahmati kalian. Bainau min dafa'u fi asrari tauhidil ghalira. Karena semuanya ini diantara pembetilan-pembetilan rahasia tauhid yang tersembunyi. Masalah yang menerangkan tauhid, seseorang yang mencapai kesempurnaan tauhid, maka dia harus mencapai kepada kesempurnaan al-ma'abbah kepada Allah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam korda pemahaman yang telah kita sebutkan belakangan, di mana bahwa sufiyah mubalighuna fil mahabbah, mereka pernah berlebihan dalam mengangkat perkara mahabbah, perkara kecintaan, dan lalu sunnah beribadah kepada Allah di atas salatul usul, di atas tiga fondasi. Kalau sebutkan fondasi ini, hadiahnya nanti ya, usul. Siapa yang disebutkan tiga fondasi ini? Mahluk sunnah beribadah kepada Allah di atas tiga fondasi. Nah, halo. Al-Khawf, Warraja, Wal-Muhammah. Kecintaan, takut, dan rasa harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan sebelum ini oleh Al-Hafidh bin Rajab. Naam, aku mana ada? Masbuk. Siapa? Sulaiman. Berapa khabar ya sih? Masya Allah. Namanya Sulaiman Amr. Isyariman. Hah? Isyariman. Masya Allah. Ini setiap orang yang berantung, dia merintahkan berantung. Isyariman. Baik, nanti kita tetap panitia. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya ini diantara pembetilan dari rahasia-rahasia tauhid yang tersembunyi. Jadi kalau dulu kita hanya mengetahui, harus meninggalkan syirik, tidak boleh memberi untuk selain Allah. Ketahui rahmatullahi wa Allah yang terlihat. Mengharuskan kita sampai kepada derajat mencintai apa Allah cintai, membenci apa Allah benci. Apakah dari yang berupa amalan-amalan, apakah dari yang berupa persen-persen atau sifat, tidak mencintai apa-apa yang Allah cintai, membenci apa Allah jadilah benci. Walaupun maqam asyarah sallallahu alaihi wa sallam fi khutbatihi lama qadim al-Madinah, dan kepada kedudukan tauhid yang seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wa sallam pernah mengisyaratkan dalam khutbah beliau tatkala beliau datang ke Madinah. Haitu qala, kemudian ketika itu beliau bersabda, wala ahibullah min kulli qulubikum, cintailah oleh kalian Allah, cintailah Allah dari segenap hati kalian, bukan dengan sebagian hati kalian. Rawat zakara ibu Ishaq wa rayuh, dan kisah ini disebutkan oleh ibu Ishaq dan juga selain beliau dalam sirahnya. Malintara kalbuhu min mahabbatillah lam yakun fihi farahun li shay'in min iradatin nafs wal hawa. Karena sungguhnya barang siapa yang hatinya dipenuhi kecintaan kepada Allah, artinya penuh dengan apa? Kecintaan kepada Allah. Lam yakun fihi farah, tidak ada lagi di situ satu tempat, tidak ada di situ satu tempat kosong, li shay'in min iradatin nafs wal hawa, untuk tempatnya apa? Kehendak-kehendak jiwa dan hawa nafsu. Kenapa? Karena telah penuh. Jadi penuhnya apa? Kecintaan kepada Allah. Masih ada tempat untuk selain Allah? Tidak ada tempat untuk selain Allah. Maka dia lapangnya memenuhi hatinya dengan kecintaan kepada Allah SWT. Wadadari kasyarat ta'ilu diqawli. Dan kepada demikian inilah seorang penyanyi yang mengusahakan dengan perkataannya, أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. Penyairnya ialah Abu Bakar Ash-Shibli, namanya Allah Dalak Ibn Zahda. Dia mengatakan, aku pergi dengan membawa kecintaan padamu, dan engkau telah mengunci hatiku dari diisi dengan selainmu. Artinya bahwa orang yang telah Allah Azza wa Jalla berikan taufik untuk dia hanya cinta kepada Allah, maka dia tidak bisa lagi mencintai selain Allah Azza wa Jalla. Kalau pun dia harus mencintai selain Allah dari manusia, perbuatan atau sifat, itu pun juga dalam rasa mencintai dia Allah, mencintai Allah. Ketika dia mencintai seorang dikenal kesolehannya, maka dia mencintainya karena Allah Azza wa Jalla cinta kepada orang-orang yang saleh. Jadi semua orang yang mencintai sholat, karena Allah perintahkan sholat. Nah, maka cintaan dia kepada selain Allah itu pun dalam qaidah kecintaannya kepada selain Allah. Kemudian kita katakan, "Falam istata'tu wa radtu tarfi falam anzur bihi hatta arafa." Ramai yang indah ini dia mengatakan, "Alaikan aku mampu untuk menutup pandanganku hingga aku tak menatap, hingga aku tak melihat dengannya sampai aku menatapmu." Subhanallah. Ya, kalau dia mampu untuk dia tidak, untuk dia menundukkan pandangan hingga dia tidak menatap dengannya sampai dia melihat. Maksudnya melihat dia melihat Allah semuanya. Bagaimana dengan pandangan seseorang dia cinta? Dengan penglihatan seseorang jatuh cinta, sehingga dia khawatir dengan pandangannya, dia isi hatinya dengan selain Allah. Maka dia katakan, "Andai kan aku mampu." Sampai kapan dia ingin tutup matanya? Sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hatinya telah ditutup dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Uhibbuka la bi'ba'di bal bi'kulli walaupun mesti hubukan di hatiku, aku cinta kepadamu ya Rab, bukan dengan sebagian hatiku." Ini syahid yang dimaafkan oleh penulis. Kalau sebelumnya dikutip perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang disebutkan dari Nabi oleh Ibnu Ishaq, itu bahwasanya Nabi mengatakan, "Ahibbullah min kulli qulubikum," cintailah Allah dengan segenap hatimu. Maka dikatakan di sini, "Uhibbuka bi'ba'di," aku cinta kepada engkau ya Rab, bukan dengan sebagian hati, bal bikulli, melainkan dengan segenap hatiku. "Walam yufi hubbuka li'iraka," meskipun kecintaan padamu tidak menyisakan untukku kehidupan. Iraka itu artinya apa? Harakat, pergerakan. Nah, maksudnya kehidupan. Kemudian dia katakan, "Wa ila ahdabi makhsusun li mujrim wa akhar yadda'i ma'ahu syirata." Dan pada orang yang cinta, ada kecintaan yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Yang cinta atau hanya cinta kepada Allah. "Wa akhar yadda'i ma'ahu syirata," sedangkan selain mereka mengaku cinta kepada Allah, tapi cinta juga kepada selain. Yang pertama adalah muwakkil, yang dia hanya mencintai Allah Rabbnya Subhanahu. Yang kedua adalah orang yang menduakan cinta. Dia cinta kepada Allah, akan dari situ dia juga mencintai selain Allah SWT. Kemudian dia katakan selanjutnya, "Ila ishtadakat dumu'un fi qudubin," apabila air mata telah berlinang di pipi, "tabayyana man baka mimman tabaka," tampaklah siapa yang benar menangis dan siapa yang pura-pura. "Amma man baka fa yadhubu hujran," adapun orang yang menangis maka dia meleleh karena cinta. "Wa yantiqu bil hawa man fattashaka," dan orang dan mengucapkan dengan hawa nafsu orang yang berpura-pura. Ini berpura-pura cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyarat dari yang dimaukan dari Al-Syarih ini adalah, yaitu orang perkataannya, "Uhibbuka la bi'ba'di bal bikulli," aku cinta kepada mu ya Rab, bukan dengan sebagian hati melainkan dengan segenap hatiku. Saya berhadirin kemuliaan Allah. Demikianlah kami seorang yang penuh hati dan cintaan kepada Allah. Untuk tidak syahadat la ilaha illallah, dia tidak lagi menyisakan sepeluang pun untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan pada pembahasan selanjutnya, "Maka bakiyani muhibbin nafsihi qawmun fama biyadihi minal mahabbati illa da'wah. Mengatakan masih tersisa pada orang yang mengaku cinta. Mengatakan masih tersisa pada orang yang mengaku cinta bagian dari keinginan dunia, bagian dari keinginan dunia Allah, kepentingan lain selain Allah Azza wa Jalla. Sama dia diinginkan mahabbah illa da'wah. Maka tidak ada kaya diri dia dari yang namanya kecintaan itu melainkan sekedar pengakuan. Maka disini yang mulai beliau menegaskan bahwa orang yang mengaku cinta kepada Allah hendaknya dia seperti apa yang disebutkan dalam hadis. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau alaihi salatu wassalam dalam hadisnya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengarannya dengannya dia mendengar, penglihatannya dengannya dia melihat, tangannya dengannya dia menggenggam, kakinya dengannya dia berjalan. Artinya seorang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pergerakannya hanya dalam rangka keridhaan Allah, hanya dalam rangka menggapai keridhaannya subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wabillahirrahmanirrahim. Wabillahirrahmanirrahim. Al-Mu'ibbu man yatna'in nafsihi kullihi wa yatqa bihabibihi fabi yasma'u wa bi yuksuru. Maka orang yang cinta itu pada hakikatnya adalah orang yang mengosongkan dirinya dari keinginan selain Allah. Menyakna an-nafsihi kullih, dia mengosongkan dirinya dari keinginan selain Allah. Wa yatqa bihabibih, dan dia tinggal bersama kasihnya itu Rabbnya subhanah. Sehingga tadi dia semak dengan kata Allah dia mendengar. Artinya kapan dia harus mendengar? Dia mendengar bukan selainnya. Dia mendengar hanya yang diberikan oleh Allah. Wabiyusir, dan kapan dia harus melihat? Dia hanya melihat apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Subhanallah adil maqam, kedudukan yang agung dan kedudukan orang-orang yang mentahkikkan syahadat mereka yang berhak untuk mendapatkan keistimewaan. Yang disebutkan di awal kita, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Para siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Para siapa yang mengucapkan la ilaha illallah diharamkan dari neraka. Mereka orang-orang yang disebutkan dalam hadis tentang keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya mereka bersama dengan rombongan sebelum azan berkurun dan jannah di bawah hisab dan azab. Masuk ke surga Allah tanpa proses hisab dan tanpa proses azab. Itu orang-orang yang mentahqiqkan dan mewujudkan syahadat la ilaha illallah secara sempurna dan utuh. Nah, kemudian dikatakan selanjutnya, qala wal qalbu baitur rabb wa bil israiliyat yaqulu allahumma wasi'ani sama'i wa la ardi walakin wasi'ani qalbu 'abdi wal mu'min. Dan hati itu adalah rumahnya Allah. Dan hati itu adalah rumahnya Allah. Dan ungkapan yang seperti ini, ikhwah, mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma yuwa al-qalbu bait rabb hadha min jinsil awwal. Dan apa yang diriwayatkan bahwa hati itu adalah rumahnya Rabb, ini seperti yang pertama. Maksudnya seperti riwayat yang disebutkan wabil israiliyah. Dan dalam riwayat-riwayat Israiliyah Allah Ta'ala berkata katanya, ma wasi'ani samani, tidak cukup bagiku langitku, wala ardi, tidak cukup bagiku bumiku, walakin wasi'ani qalbu 'abdil mu'min, akan tapi cukup bagiku hati hambaku yang mukmin. Maka ucapan bahwa hati itu adalah rumahnya Rabb, ini seperti ucapan yang disebutkan dalam Israiliyah ini, kata Syekh Islam. Apa kata beliau? Fa'innal qalba baitul iman. Maksudnya adalah bahwa hati itu adalah rumah bagi keimanan kepada Allah. Rumah bagi keimanan kepada Allah Ta'ala. Wa ma'rifatihi wa ma'abbatih. Dan tempat untuk ma'rifat kepada Allah Karena yang mana Allah Azza wa Jalla itu adalah hati. Anggapan kita isi hati kita dengan ilm, dia yang mana Allah Azza wa Jalla. Wa ma'abbatihi dan tempat bagi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau seorang mencintai Allah, maka mencintai Allah itu adalah siapa? Adalah hatinya. Ini maksud dengan Al-Qawbu Baitur Rab. Hati itu adalah rumahnya Allah. Nah. Kemudian dikatakan, "Amada kana al-qalbu fihi ghayrullah." Maka kapan hati manusia terdapat padanya selain Allah? Terdapat di situ selain Allah? Wallahu aghna al-aghniya' min syirk. Sungguh Allah adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Lagi, kapan Allah mengisi dalam hatinya, diisi dalam hatinya selain Allah, kecintaan kepada selainnya. Maka Allah tidak butuh pada hati yang seperti ini. Kenapa? Karena Allah adalah azman azmi ala syirik. Allah adalah zat yang tidak butuh sekutu. Wa huwa la yarda bimuza'amati asnamil awal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak rida adanya berhala-berhala hawa nafsu dalam hati seorang. Disebut sebagai hawa. Disebut hawa nafsu sebagai apa? Sebagai asnam. Disebut hawa nafsu itu sebagai asnam. Allah tidak rida di muza'ana. Muza'ana artinya ya, ada muza'ana ya, disesati ya, berdesakan ya, dengan berhala-berhala hawa. Al-Aqqu ta'ala ghayur. Allah Ta'ala itu pencemburu. Allah Ta'ala ghayur. Ya ghalu ala abdihil mu'min. Allah cemburu tentang hambanya beriman. Al-Yaskura fi qalbi siwa. Ketika hambanya beriman ini mengundang selain Allah dalam hatinya, memasukkan ke dalam hatinya selain Allah. Allah cemburu kalau ada hambanya yang dia mencintai selain Allah Azza wa Jalla. Walaupun di syair layar roh, karena Allah Azza wa Jalla cemburu kepada hambanya kalau dalam hati hambanya itu ada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, berulang semua, kita mengatakan bahwa seorang yang mencaktikan tauhid hendaknya dia kosongkan hatinya dari kecintaan kepada selain Allah. Dari kehendak kecuali apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikutip sebuah bait syair di sini. Dikatakan qala arafnakum sirta falamma nadhtum ba'adtum min iqbal iltifatikum 'anna. Kata dikatakan di sini, aku inginkan dari kalian sirta, yaitu hati hanya untukku, hati yang isinya hanya kecintaan kepada aku. Falamma nadhtum, tetapi tatkala engkau isi nadhtum kalian ya, campur di situ dengan selainku, bautum kalian pun menjauh demi kendara sifatikum anna, kalian pun menjauh sejauh keberpalingan kalian dariku. Artinya apa? Bihasil sifatikum ila ghairillah yakunul bu'd anillah. Sebesar keberpalingan seorang hamba kepada selain Allah, sejauh itulah dia menjauh dari Allah. Semakin dia berpaling kepada selain Allah, semakin dia menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Wa qul lakum, dan katakan kepada kalian, la tusyiru qalba wa yu'ana, jangan kamu isi hatimu dengan selain kami. Fasan tumul aghyar, tapi kamu isi hatimu dengan selain kami. Ma'an tumimma, kamu bukan termasuk dari golongan kami. Bagaimana dengan ibadah pada bab yang berikutnya, najatu la takunu illa li sa'idil qalbis salim. Keselamatan itu tidak berlaku melainkan kepada pemilik hati yang selamat. Lain juga tidak selamat pula illa man lafi Allah bi qalbis salim, kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Laisa bihi siwa, hati yang selamat adalah hati yang tidak terdapat padanya selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikutip di sini, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yaum la yanfa'u malun wa la banun ingatlah hari ketika tidak berguna pada hari itu, tidak akan tidak pulang. Harta kita tidak bisa menyelamatkan kita, anak kita tidak bisa menyelamatkan kita. Siapa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim. Hanyalah orang-orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Al-qalbu salim huwa qa'im min adnasi al-mukhalafat. Apa yang dimaksud dengan qalbu salim? Hati yang selamat itu. Hati yang satu-satunya selamat dan selainnya tidak. Menjelaskan oleh beliau, penulis mengatakan huwa qa'im min adnasi al-mukhalafat adalah yang bersih dari kotoran-kotoran penyimpangan dan pelanggaran. Itu hati yang selamat. Kamal mutalaqqih bi syai'in min al-maqamara fala yasluhu al-mujawaratu haqqatul qudus. Adapun hati yang terkotori dengan sedikit atau banyak dari hal-hal yang dibenci, pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan, fala yasluhu al-mujawaratu haqqatul qudus, maka tidak layak hati ini untuk dia bersandingan mendekat kepada Allah SWT. Tidak ada hati yang seperti ini untuk mendekat kepada Allah SWT illa ba'da an yutaha fi kil adab, melainkan setelah dibersihkan dalam tungku adab. Fa'idha jalan min wakus atau khabat, maka apabila telah hilang dari hati yang kotor ini, kotoran-kotoran tadi itu dengan dimasukkan ke dalam tuku adab tadi, salahina izinil mudawar, maka diperkenankan ketika itu untuk dia mendekat kepada Allah SWT, diperkenankan dia untuk masuk ke syurga Allah. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah, karena Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik. Maka orang yang dia datang menemui Allah dengan dosa selain kuburan dunia, karena al-kubur, kuburan kepada Allah, syirkun akbar, syirik akbar, meskipun dia dimasukkan ke dalam tungku azab, maka dia akan tetap tinggal di sana. Ada pun orang yang datang menemui Allah membawa dosa dan dia mewakil mentauhidkan Allah, maka takkan dia di masukkan ke dalam tungku azab, maka apabila telah bersih hatinya dari kotoran dan pelanggaran-pelanggaran tersebut, barulah ketika itu dia diangkat dan dimasukkan dalam syurga. Dialah ketika itu hatinya bersih. Karena Allah Azza wa Jalla tayyibun, dia baik, la yaqbalu illa tayyibah, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan hanya bersih dari adnas al-ma'asi wal-bunuh, dari kotoran maksiat dan dosa, dialah yang berhak untuk al-mujawarah, untuk mendekat kepada Allah di syurga Allah Jalla wa'ala. Fa'amal qulubut tayyibah, adapun hati yang baik, fatasluhu lil-mujawarati min awwalil amr, maka dia berhak untuk mendekat kepada Allah semenjak saat yang pertamanya. Salamun alaikum tuttum fadkhuluha khalidin, dikatakan kepadanya keselamatanlah atas kalian, tuttum fadkhuluha khalidin, maka masuklah kamu ke dalam syurga dan kekallah kamu di dalamnya. Alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin, mereka lah orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam kondisi baik. Yaquluna salamun alaikum, dikatakan kepada mereka selamatkan atas kalian, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam syurga. Ini hati yang baik, hati yang selamat. Wa man lam yuhib al-yawma qalbahu bi nari ta'ala ala ma kana aw bi nari syaq ila liqa' al-habib fa na'u anna ma rahu ashadd haqqan. Kepada siapa yang dia belum membakar sekarang hatinya dengan api maaf, disebutkan narul asaf, agar dia harus memampun bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla ala masalah, atas kesalahan yang lalu, kekeliruan yang lalu, keteladaran yang lalu, kemaksiatannya, dosanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bersaubat dan segala macam penyimpangan dan dosa tersebut. Dalam siapa yang dia tidak membakar hatinya dengan api maaf yang seperti ini. Maksudnya, dia tidak membakar hatinya dengan dia mohon maaf kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah. Atau apa yang telah lalu dari dosa, apabila syauq ila liqa'il hadid, atau dengan api kerinduan untuk bertemu dengan al-hadid, untuk bertemu dengan Allah kasih kasih. Fala rujuhannam lah wa syajbu harwa, maka api neraka, api jahannam baginya itu jauh lebih panas. Artinya, barang siapa yang tidak membersihkan hatinya dari kemaksiatan dan dosa, hanya dia tatahur, dia tidak tahara, dia tidak bersuci, kemaksiatan dirinya dari kemaksiatan dan dosa dengan at-taubah, maka dia akan disucikan nanti di mana? Di neraka jahannam dengan siksa dan azab. Dia terancam dengannya. Dia terancam dengannya. Seperti ini kita harus memahaminya. Karena Ahlus Sunnah menganggap bahwa pelaku dosa dari orang yang mentauhidkan Allah, kita tidak bisa memastikan dia di azab. Melainkan yang kita katakan dia terancam oleh azab. Terancam oleh azab, insya azabah. Kalau Allah menghendaki Allah ada, apabila Allah menghendaki Allah akan maafkan. Nah, kemudian kita akan lihat dia kali, mana ahtabila tatahur binar jahannam. Maka tidak butuh untuk bersuci dengan neraka jahannam, illa alam yakbal tahqiqat tawhid wal qiyam bihuquqih. Kecuali orang-orang yang belum menyempurnakan tauhidnya dan belum menunaikan hak-haknya. Mereka lain butuh untuk tatahur. Kalau dia mereka tidak tatahur di dunia, tidak ta'ala di dunia dengan taubat kepada Allah Azza Wajalla, maka mereka akan ta'ala, terancam untuk mereka ta'ala di akhirat dengan apa? Dengan api jahannam. Mengalir sahabat yang mulia dengan Allah, ini semua adalah nukilan-nukilan. Hanya kita dapat di satu pelajaran bahwa orang yang bermaksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah, terancam dengan azab. Terancam dengan azab. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu butuh tahqiq, butuh seorang mengaplikasikannya, mewujudkannya secara sempurna. Hanya orang yang mewujudkan dengan sempurna mereka yang selamat dari azab. Adapun orang-orang yang kurang merealisasikan la ilaha illallah, merealisasikan tauhid, maka dia juga akan kurang baginya bagian dari keamanan dari Allah Azza wa Jalla di akhirat. Dia akan tersentuh oleh azab, dia terancam oleh azab dari Allah Jalla wa Ala. Selanjutnya ayo ikhwah, pendapat yang berikutnya, ihdaru ar-riya. Hati-hatilah kalian dengan dosa riya. Bila kata Nabi Muhammad, awwalu man tusahhar bihi an-nar min al-muhsinin al-ubbad al-mura'un bi'amalihim. Orang yang pertama kali dirasakan kepada mereka neraka dari para ahli tauhid itu adalah para ahli ibadah yang mereka riya dalam ibadahnya. وأولهم العالم والمجاهد والمتصدق للرياء. Dan yang pertama dari mereka adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu, kan tapi dia menuntut ilmu bukan karena Allah. Agar dia mengajarkan ilmu bukan karena Allah, melainkan untuk hafim hudud dunia. Ada keinginan dan kehendak dari kehendak-kehendak duniawiya. Wal mujahid, yang kedua adalah orang yang mereka berjihad. Kehendak berjihad bukan karena Allah. Wal mutasaddiq lirriya, dan orang yang bersedekah. Orang yang mendermakan hartanya akan tapi riya akan kehendak. Orang-orang yang melakukan riya mengharapkan selain Allah azza wa jalla. Bagaimana dengan ini? Pemakai sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwal inna awwal an-nasi yuqda yawm al-qiyamah alaihi rajul mustashid." Orang yang pertama kali dihukum nanti di hari kiamat adalah orang yang mati syahid, orang berjihad. Kemudian orang yang alim, dia menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran. Kemudian orang yang bersedekah, tetapi masing-masing dari mereka melakukannya riaan. Mereka ini orang yang pertama kali dirasakan kepada mereka yang matanya. Siapa mereka? Apakah mereka orang-orang yang tidak beribadah, meninggalkan ibadah? Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah. Tetapi disebabkan oleh karena pada ibadahnya itu ada harap, ada maksud dari selain Allah, maka mereka adalah orang pertama kali dirasakan kepada yang merasanya. Dikatakan oleh beliau, orang yang menyisir riya syukur, karena riya yang sedikit itu juga merupakan syirkun, merupakan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dikatakan oleh penulis, "Ma yamburul umari ilal qalb fi amali illa liyalihi bi'awaratul qalb." Tidaklah orang yang riya beramal karena makhluk. Tidaklah orang yang riya dia beramal karena makhluk. Illa lijahli bi'awaratul khalid, kecuali disebabkan karena kejahilannya tentang keagungan Al-Khalid, tentang keagungan Allah. Maka dia mengharapkan balasan dari makhluk. Padahal apabila dia mengharapkan balasan dari Allah, dia akan dapatkan Allah akan memenuhkan pahala untuknya. Kenapa yang dimukil di sini? Menurut kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya. Karena orang yang dia ada tujuan dan ada padanya maksud, ada dalam hatinya keinginan dan kehendak dari selain Allah azza wa jalla. Jadi apa akibatnya? Akibatnya mereka lah orang yang pertama kali diazab oleh Allah di hari kiamat dari para muhsinin. Makanya kata oleh penulis, kata dia, "Qala al-murabi yuzawwir ta'thir ala ismil malik." Orang yang riya dalam ibadahnya, mereka itu pada akhirnya memalsukan tanda tangan, cap stempel atas nama Allah. Riya dan batil untuk mendapatkan batil, batil itu keuntungan, nafsi untuk dirinya. Wa yuhim anna min khatatil malik. Dan dia mengesankan orang lain bahwa dia adalah termasuk kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa ma ya'rifun maliku bil kulliyah. Padahal dia tidak mengenal Allah sama sekali. Karena orang yang salat riyan, apa yang dia ingin dapatkan? Pujian dari manusia. Jadi di analogikan oleh penulis, seperti orang yang memasukkan tanda tangan seorang lain untuk mendapatkan keuntungan. Mengesankan bahwa dia adalah orang dekatnya pihak tersebut, padahal dia tidak mengenal. Oleh karena itu dia memalsukan. Oleh karena itu dia memalsukan. Seperti itu orang yang riya dalam ibadahnya. Dia kesankan kepada orang lain bahwa dia tidak ibadah, padahal dia mengharapkan apa? Keuntungan sesaat. Padahal dia mengharapkan keuntungan sesaat. Mengesankan kepada orang bahwa dia adalah orang yang cinta kepada Allah, bahwa dia adalah orang yang takut kepada Allah, bahwa dia adalah orang yang tunduk kepada Allah, padahal dia cuma ingin pujian. Nah, seolah-olah dia kenal kepada Allah, pada dia tidak mengenal Allah sama sekali. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak ada orang yang beramal karena dia, kecuali disebabkan karena jahilnya dia terhadap keagungan Allah. Bodohnya dia, tidak tahunya dia akan kebesaran Allah, sehingga dia mengharapkan dari selain Allah. Maka tidak patutnya seorang yang menginginkan keikhlasan, dia hanya mengharapkan balasan hanya dari Allah. Dia hanya mengharapkan pahala hanya dari sisi Allah, bukan dari sisi makhluk, apakah itu pujian atau yang lainnya. Selanjutnya kata beliau, لقص المرائي على الدرهم الزائد اسم الملك اليروج قال نريا itu memahat mata uang palsu dipahat di situ nama raja liroj agar mata uang palsu itu bisa beredar dengan mudah walba'adu ma yajuzu illa ala ghairi nafid padahal barang murahan itu tidak laku kecuali dengan selain pembayaran yang kontan. Di sini Al-Imam Muhammad beliau menyesalkan bahwa amalan yang dikotori dengan riya lalu akbar yaitu diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena itu adalah amalan yang zahir. Dia menyesalkan bahwa dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia mengerjakan amalan yang diridhoi oleh Allah, akan tetapi dia mengharapkan balasan dari manusia. Maka Allah SWT tidak terima amalannya. Allah tolak amalannya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang populer, ada awal syurga'an syik man amil amalan asyurka fihi ma'ya ghairi taraktu wa syurga. Ada orang zat yang tidak putus pada sekutu. Karena siapa yang dia mengerjakan suatu amalan ibadah, dia sekutukan aku dengan amalan itu dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Walau ba'da hirriya yakulna ashabu syahwat. Setelah para murahu, orang-orang yang riya ini masuk neraka, yang masuk neraka setelahnya adalah ashabu syahwat. Para pengekor syahwat, para hamba-hamba syahwat, budak-budak nafsu, wa'idul hawa dan hamba hawa nafsunya. Alladzina qawwalahu, yaitu orang-orang yang mentaati hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya. Sebelumnya, yang terakhir mungkin sebelumnya, siapa yang ingat? Siapa orang yang ikuti hawa nafsunya? Kata Mujani, dia adalah orang yang kullama yahwa syai'an, adalah orang yang setiap kali menginginkan suatu kemaksiatan dia kerjakan. Tidak ada yang menghalangi dia dari kemaksiatan itu, tidak takut dan tidak pula wara. Dia ini orang yang putus nafsu. Kalau tidak putus tanpa dulu untuk disebutkan bahwa apa itu hawa nafsu, akan lebih cukup seorang berkaca untuk dirinya. Apakah dia termasuk pada sifat yang seperti ini? Apakah dia menginginkan untuk kemaksiatan? Seketika itu juga dia sanggup adakan hatinya. Dia itu pengikut hawa nafsu. Tidak ketakwa menghalangi dia. Tidak pula ketakwa yang menghadangnya. Maka mereka lah orang yang kedua yang masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Wa atau ma'amu dan maksiat kepada Rabbnya. Mentaati hawa nafsunya menjadi hamba bagi hawa nafsunya. Mentaati syaitan menjadi hamba bagi syaitannya. Dia bermaksiat kepada Allah Rabbnya. Sama abidullahi haqqa. Adapun hamba Allah yang sesungguhnya, yang hakiki. Fayuqala lahum ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Dikatakan kepada dia, wahai jiwa yang benar. Siapa yang dikatakan kepada dia yang benar? Hamba Allah yang sesungguhnya. Yang dia yang mentaati Allah. Jadi hanya mencari tiba Allah. Dia tidak berbuat kecuali atas perhitungan. Apakah Allah rida dengan perbuatan itu? Apakah Allah murka dengannya? Dia lah hamba Allah yang hak yang taktikkan la ilaha illallah dan syahadat la ilaha illallah. menyatakan kepadanya, wahai kian benar, irji'ila rabbiki radiyatan mardhiyah, kembalilah kepadamu dengan keridhaan yang diridhai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga. Ini jiwa yang tenang. Dia hamba Allah itu adalah yang hak, yang mentahkikkan ubudiyah, merealisasikan, mewujudkan pengabdiannya pada Rabb-nya. Bukan orang yang mengikuti hawa nafsu atau syaitannya. Orang yang hadis, dan dalam hadis dikatakan, takwa nara mu'min juz tarat at-ta'anuru kalahadi. Menyebutkan dalam sebuah hadis, neraka jahannam itu berkata kepada orang yang beriman, berlalulah, sungguh cahayamu telah mematikan apiku. Kata dia orang mendalam Allah, seperti disebutkan dalam ta'liq, wahai hadis, disebutkan padanya terdapat Salim bin Mansur bin Ammar, dan dia kedudukannya lemah. Orang-orang tanya itu baiklah, dan juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Al-Ba'idah, dan hadis yang juga disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitab beliau yang lain, At-Taqwif Minan Ma, At-Taqwif Minan Ma. Nah, dan ada beberapa hadis baik dalam kitab ini tentunya, sebagaimana juga ada beberapa hadis baik dalam kitab Tauhid, dalam Arba'in Nawawiyah. Nah, kalau punya pemerintah seorang alim, tidak ada satupun yang dia bisa meliput ilmu seluruhnya. Begitu bukan? Nah, ya. Kemudian yang kedua, bahwa penyebutan hadis-hadis ini khusus di dalam kitab-kitab Tauhid itu bukan fil usul, bukan sebagai umdah. Al-Imam Raja menyebutkan beberapa hadis dhaif yang dia sebutkan bahwa hadis dhaif, ya, itu bukan sebagai umdah. Artinya bahwa asal masalah itu sudah dikuatkan dengan dalil yang sahih. Kemudian penyebutan hadis dhaif di sini bukan sebagai, ya, sandaran utama, bukan sebagai sandaran utamanya. Nah, kemudian disebutkan, orang yang jahannam tanpa bidur iman wahidin, neraka jahannam itu mati dengan sebab cahaya iman orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Abil musnad yang jahabirin anil nabi, badalah musnad Ibn Rahman, diriwayatkan dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يبقى مؤمن ولا فاجر إلا دخلها. Tidak tersisa seorang mu'min ataupun pelaku maksiat, orang kafir, kecuali dia akan masuk ke dalam, masuk ke dalam jannah. Sebutkan dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa warima kana dhalika ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun dari kalian melainkan dia akan memasukinya. Sebagian as-salat melalui adalah melewati kubur atas surah, melintas di atas surah. Dan sebagian lain yang memahami maksudnya adalah masuk ke dalam rantai anda. Bahwa setiap kita itu akan masuk ke dalamnya. Apakah mu'min kita tahu? Apakah seorang itu yang orang yang beriman? Atau dia bukan orang yang beriman? Fatakunu ala mu'minina darban wa qiyama, kama kanat ala Ibrahim. Akan tapi neraka itu bagi orang yang beriman, dia menjadi dingin dan menyelamatkan seperti api bagi bagi Nabi Ibrahim. Nah, hatta inna lillahi tawfiqan min rabbihim, sampai-sampai neraka jahannam ini terdengar dari yang tadi suara disebabkan oleh karena dinginnya mereka. Jadi dinginnya tetapi disebabkan cahaya keimanan orang-orang yang beriman. Ada nurahum wa ifah wa muhibbuna min hari Khalil alaihi salam. Warisan ini diwarisi oleh para al-muhibbun, orang-orang yang cinta kepada Allah, dari kondisi Al-Khalil alaihi salam, dari kondisi siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, kata di api itu apa? Api itu menjadi bab dan wassalaman karena keimanan Ibrahim. Maka begitu pun juga orang-orang beriman, berdasarkan tafsir bahwa dia pasti akan memasukinya yang masuk neraka jahanam, maka seperti itu juga yang akan dia alami seperti pendahulunya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia masuk ke dalam yang akan tapi api itu tidak mencelakakan, menyebabkan api itu dingin dan menyelamatkan. Nah, orang Junaid berkata, Junaid orang Indah merasa berkata, ya Rabbi lawan mutiqa halkun tadu azidni bisyari wa irakku, jika aku tidak mentaatimu, apakah engkau akan mengadabku dengan sesuatu? Wahyaku, jika engkau, jika aku tidak mentaatimu, maksudnya jika aku bermaksiat padamu, artimu bermaksiat, ya, apakah engkau akan mengadabku dengan sesuatu? Alam, dikatakan ia, kuntusan itu ada karena dia lekuah. Aku akan kuatakan padamu neraka ku yang paling besar. Allah Tuhan hunakana ul'amau minni wajah. Maka neraka itu pun berkata, apakah di sana ada api yang lebih dahsyat dariku dan lebih panas? Allah naru ma'abbati. Kemudian dikatakan, api itu adalah api kecintaan padamu. Askan Tuhan awliya yang mu'minin aku. Tinggalkan di dalam hati para wali-waliku, orang-orang yang beriman. Karena di perkataan ini saya terdapat mubalaghah, bentuk sikap apa yang berlebihan. Karena sendiri kita mau tahu emangnya kecintaan kepada Allah itu tidak layak disebut sebagai api. Jadi sebutkan ini oleh Syekh Abdul Rahman, wa qawlu naru ma'adda fatta'adilan quwatin ma'adda wa suqqin ma'adda binna la'ilayni kufi ma'adda billah. Bentuk pengungkapan terhadap kekuatan cinta, ketulusan cinta kepada Allah, boleh disebut dengan sebutan api, layak diikuti mahabbatillah. Tidak boleh hal yang seperti ini disamakan pada kecintaan kepada Allah. Tidak boleh perkataan seperti ini disamakan pada kecintaan kepada Allah. Ini kecintaan kepada Allah tidak boleh disebut sebagai berarti cinta. Nah, walaupun apa ya, tadi mahabbatul usyah. Kenapa? Karena kecintaan yang layak disebut sebagai api itu adalah kecintaan al-usyah. Orang-orang yang cinta bukan kepada Allah, itu cinta kepada kemaksiatan. Laki-laki cinta kepada wanita yang diharamkan atau sebaliknya. Ini mahabbatul usyah. Alladzina yu'anuna min syaitan wa ma'abbatuhum dalika wa ma'abbatuhum dalika al-adab. Itu orang-orang, nah, yang menderita disebabkan oleh karena kecintaannya. Dia orang-orang yang pacaran sampai ada yang bunuh diri, dia menderita disebabkan oleh karena apa? Karena perasaannya. Dia orang-orang yang kecintaannya itu layak disebut sebagai agar. Ada orang-orang yang cinta kepada Allah, kecintaannya tidak layak disebut sebagai hati. Raja, ini catatan Syekh Abdul Rahman pada perkataan Ibnu Rajab di sini. Nah, orang ada kembalikan agar dan kecintaan mereka itu disebut sebagai agar. Kalau mu'adzabu nabiha, mereka ini orang-orang yang tahusyah, orang-orang yang jatuh cinta bukan kepada Allah, ada cinta kepada selain Allah. Mereka itulah orang-orang yang diadab dengan cintanya. Ya, mereka itulah orang-orang yang diadab dengan cintanya. Nah, kemudian cetakan yang kedua yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman adalah penyebutan ketika dikatakan bahwa api neraka bertanya wahunaka narun awamin wajad, apakah di sana ada api yang lebih dahsyat dari kuda lebih panas. Kemudian dikatakan narun mahabbatihi, api kecintaan padaku. Benarkah di sana ada api yang lebih dahsyat daripada neraka jahannam? Maka jawabnya laisa bisahih, jawabnya Allah tidak benar. Kenapa? Karena neraka Allah yang paling besar, api Allah yang paling besar adalah api yang dengan yang Allah menganggap orang-orang kufar. Dalam Al-Quran pada surat Al-A'la Allah SWT berfirman, فَيَذَّكَّرْ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّمْهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Dan kau akan kami na'am masukkan ke dalamnya orang-orang yang celaka, orang-orang yang masuk ke dalam api yang besar, yang paling besar. Alladhi yasla an-nara al-kubra, fanarullahi al-kubra, maka neraka Allah yang besar itu adalah neraka yang Allah Azza wa Jalla siapkan untuk orang-orang kafir. Jadi kan ini kan, nah, jadi apa yang harus kita lihat di sini? Ini fi'il mubalaghah. Pada terdapat apa? Terdapat unsur yang berlebihan. Maka tidak layak perkataan yang diucapkan dari dua sisi tadi. Yang pertama, kecintaan kepada Allah diungkapkan dengan hati, hati cinta. Yang kedua, bahwa penyebutan api yang paling besar adalah api kecintaan, bilang ini adalah keseluruhan. Karena apa yang paling besar adalah api yang dengannya Allah menghadap orang-orang kafir. Kemudian selanjutnya al-Muallif itu Syekh atau Imam Al-Hafiz Ibn Rajab, untuk hal ini beliau berdari ya dengan perkataan seorang penyair itu Al-Mutanabbi. Ya, dia berdari dengan perkataan Al-Mutanabbi di sini. Dikatakan beliau berkata, "Tifa qalilan biha alayya fala aqalla min nadratin nuzawwijuha fa fi waladi nuhibb narun jawa aharru narul ja'in abramha lawla dumu'un nuhibbina tutfi ba'da hararatil wujri lahtarafu kamada da'uhu nutfi dumu'i hararatan ala taridin harra da'uhu salu ala tilihi a'daruhu hunayatan qabil azli duna syafi qataluhu." Asyahid dari baik syair ini adalah itu pada ucapannya, "Fafi fu'adil muhibbi narun jawa a'arru ma'ala ja'id a'raduha." Meskipun baik syair ini itu diucapkan oleh mutanabbi, ini tidak ada kaitannya dengan kecintaan kepada Allah. Karena dia sedang mengisahkan tentang satu rombongan pengendara ibil, pengendara unta, yang ada pada salah satu unta tersebut ada seorang wanita yang cantik yang ingin dia melihatnya. Pada ayatnya ini tidak layak tentunya. Tetapi yang ingin diambil oleh al-muallif di sini adalah pada ucapannya, "Tabi fuhadi muhibbina arunjawa." Dalam hatiku ada api, berupa api kecintaan katanya. Aharuna rezaim ya Allah, yang paling panas dari neraka jahim itu adalah yang paling dinginnya. Di sini al-muallif yang berdaya dengan perkataan al-mutanabbi. Tetapi harusnya berdaya dengan ayat Al-Quran. Apabila ada kandar di ayat Al-Quran, justru menerangkan bahwa api yang paling besar itu adalah apinya orang-orang kufar, apinya orang-orang kafir, dan dengan Allah Azza wa Jalla mengazab orang-orang kafir tersebut. Apabila siapa ingin melihat kepada makna dari bait syair ini, dia bisa merujuk kepada diwannya al-mutanabbi yang banyak isyarah oleh para pensyarah dari diwannya al-mutanabbi ini. Nah, selanjutnya dikatakan qala qala ba'dhu al-'arifin yaqul alaysa 'ajaban an naquna hayyan wa la bursum wa bi qalbi min al-ghilla isyaq ila rabbi mithla syu'al an-nar allati la tanṭafi. Dahulu sebagian orang-orang yang arif sudah dikatakan tadi bahwa istilah arifin istilahnya siapa? Istilahnya sufiyah. Ada pun istilah yang waris dalam syariat seperti misalnya apa? Muslim, seperti misalnya apa lagi? Mu'min, seperti misalnya lagi apa? As-Sadiq, As-Siddiq, seperti lagi misalnya apa? As-Salih, dan yang lain dan yang seterusnya. Adapun istilah arifin ini banyak dipakai oleh orang-orang sufiyah. Nah, biarlah orang kata bahwa arifin yang dulu, dahulu sebagian para arifin, orang-orang yang arif berkata, alisa ajaran, tidakkah ajaib katanya, anakuna ayah, bahwa aku ini hidup bagi al-Qur'an di tengah-tengah kalian, aku ada di tengah-tengah kalian. Aku qalbi min al-ishtiyaq ila Rabbi. Dan dalam hatiku ada kerinduan kepada Rabbku. Mithla syu'alin nar allati la tanṭafi. Seperti jilatan-jilatan api yang tidak pernah mati. Mungkin yang merasakan karena apa? Akan kecintaannya kepada Allah. Akan kecintaannya kepada Allah, dan tapi tadi sudah kita tahkik bahwa kecintaan kepada Allah itu disebut sebagai arti cinta. Ini layak atau tidak layak? Tidak layak. Kenapa? Karena orang yang diajak dengan kecintaan itu siapa? Para usha, orang yang cinta kepada kemaksiatan. Nah, oleh Tuhan kemudian dinukil suatu perkataan penyair oleh Malik, kata beliau, qala wa lam ara mithla narin hubbi ara. Aku tidak pernah melihat seperti api cinta sebuah hati. Tapi dubiku dimukilihat kepada yang semakin jauh baranya, ya, semakin jauh baranya, semakin jauh mantiknya, semakin dia menyala katanya. Jadi semakin jauh dia semakin besar kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih seperti yang telah dijelaskan bahwa pengungkapan kecintaan kepada Allah dengan istilah api ini adalah istilah yang tidak tepat. Wal ilmu indallah. Nah, kemudian dia berkata, man ya'arifina syukran bi ghairi maulahum. Tidak ada orang ya'arif kesibukan dengan selain Rabbnya, dengan selain ibadah kepada Allah, dengan selain ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wala hammu fi ghairi, dan tidak ada keinginan pada orang ma'arif pada selain Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Hanya seperti ini kalau yang dimaksud dengan membuat seorang tidak boleh menikah, tidak boleh makan-makan enak, tidak mengalami keliruan. Dan bentuk dari al-mubalaghah orang sufiyah, bentuk dari sikap berlebihan orang sufi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan bagi kita al-tayyibat yang baik-baik, dan mengharamkan bagi kita al-khabaith. Boleh seorang cinta kepada sesuatu, akan tapi jangan sampai kecintaan dan kesukaannya itu mengantarkan dia kepada kemaksiatan kepada Allah. Kalau orang-orang sufiyah, mereka berlebihan dalam hal-hal yang demikian, sampai mereka menahan diri hatta dari perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fil hadis, dan disebutkan dalam hadis. Nah, man asbaha rabbahu ghayra Allah falaysa min Allah. Barang siapa yang di pagi hari sedangkan keinginannya itu kepada selain Allah, maka dia bukan termasuk bagian dari Allah. Hadis ini jelas ya fihi ma fihi, yang karena terdapat catatan yang banyak. Apabila kita melihat pada sanadnya, disebutkan di ta'rif, dikatakan qala Rabi Yazid bin Rabi'ah al-Ra'di wa huwa matruk. Dan pada hadis tersebut terdapat seorang rawi yang namanya Yazid bin Rabi'ah al-Ra'di dan dia adalah orang yang matruk. Maka hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Kembali kepada asal masalah yang kuat dimuliakan Allah. Di mana seorang dalam menyaksikan la ilaha illallah yang dia harus mewujudkan kecintaan kepada Allah, dia harus membuat beribadah kepada Allah, mencintai yang Allah cintai, mencintai yang Allah benci. Ini telah disebutkan dari lainnya dalam Al-Quran yang murahnya yang lalu. Ada pemukulan-pemukulan ini seperti yang tadi telah saya kemukakan, ini hanya ziyadah tambahan. Nah, berkata sebagian mereka, yaitu sebagian ahli ini, mana kalau wadiya ulam lahu hammun fi khayrihi fala tusaddiqhu. Berkata sebagian ahli ini, barang siapa mengabarkan kepadamu bahwa seorang kekasih yang mengaku sebagai kasih Allah bahwa dia memiliki kehendak selain Allah, maka jangan percaya kepadanya. Karena orang yang dia mencintai Allah, dalam istilah orang-orang sufi, dia tidak memiliki kehendak kecuali kepada Allah. Nah, ada yang kalau ya seorang yang memiliki kehendak selain Allah dari perkara-perkara yang mubah, dari kelasnya contohnya, boleh seperti ini pada ayatnya tidak bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, selagi perkara-perkara yang mubah tadi tidak menjadikan dia tidak menyeretnya kepada apa? Kemaksiatan kepada Allah. Nah, bapak yang cinta pada anaknya, anak cinta pada ibunya, seorang cinta kepada istrinya atau selain ini, kecintaannya hobi, kecintaannya sifat manusia, seorang cinta kepada harta benda, boleh. Nah, akan tetapi selagi masih dalam qalbah, tidak menyeretnya kepada kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Nah, ya Ustaz, kita pahami dengan qalbah demikian. Sebelum pada sebagian ungkapan-ungkapan di sini yang dibukulkan di akhir-akhir ini terkesan ada unsur al-mubalaghah tadi. Nah, kalau ada Dawud At-Ta'i yaqul fil lail, dan Dawud At-Ta'i ia berkata di malam hari, hammuka attala alayya al-humuma وعال بني وبين السهاد وشوقي إلى النظر إليك عوضق مني اللذات وعال بني وبين الشهوات قال في سجنك أيها الكريم مطلوب كذا. نعم بني يا رجل وشوق الطاري لما رهني يرتفع كتنتان فلم يرى أطلع علي النموم, melantarkan pada diriku kecintaan kepada yang lainnya. Nah, maknanya dia cinta kepada Allah, maka kalaupun dia cinta kepada selain Allah, maka kecintaan kepada selain Allah itu dalam rangka mencintai Allah. Nah, Allah ala daini wa daini suhari, dan menghalangi antara diriku dengan kesadaranku. Allah ala, barangkali ini yang dimaksud dengannya adalah seperti apa yang tahu orang-orang sufi, seperti yang telah disebutkan. Dan mungkin yang sebelumnya, bahwa orang Arifin, dia berkata di hadapan temannya di atas puncak semua bukit, dia bilang, la yanalu, ya, la yanalu rajulu buhyatahu hatta yantai yaqabun tardin. Tidaklah seorang bisa mengapai keinginannya mencapai tujuannya sampai seorang itu menyendiri dengan rohnya. Di sini benar ya, menyendiri benar, sampai dia menyendiri maksudnya sampai dia hanya minta kepada Allah, sampai dia hanya bergantung kepada Allah. Nah, karena disebutkan dalam kelanjutan kisahnya Allah, orangnya Allah wujud selama itu dia bingsan. Allahu'alam, barangkali yang dimaksud di sini juga seperti itu. Dan telah kita jelaskan bahwa yang seperti ini banyak dikenal dari orang-orang sufi. Apabila orang tersebut memang pingsan secara alami, maka tidak ada dosa padanya. Adapun apabila ada demikian ini adalah sebagai kebiasaan orang-orang sufi karena cinta kepada Allah hingga akhirnya mereka sampai hilang kesadaran, para nabi dan orang-orang soleh, para sahabat, tidak ada seorang pun yang melakukan hal ini. Al-Hakam Ibn Wa'ala Dari Wa'ala Suhani dan mengalami antara diriku dengan kesadaranku, kami hilang dari kesadaran. Wasyauti ilan nabari ilaih ta'udaku minal lazzati, dan rinduanku untuk melihat engkau ya Allah, itu lebih membinasakan kenikmatanku. Wa'ala bain wa bain syahawati, dan menghalangi antara aku dengan syahwat, maksudnya dengan apa yang dia cintai. Kerinduan dia kepada Allah menjadikan dia hilang dari dirinya keinginan pada apa yang biasa dia cintai. Tidak lagi dia memiliki rasa, memiliki kehendak. Tidak lagi dia memiliki keinginan terhadap apa yang biasa dia cintai. Nah, kemudian dia ada soalnya sisi diri kaya hal kering katanya. Maka aku berada di dalam penjaramu wahai zat yang maha mulia makhluk, aku minta padamu. Ya, ini ya seperti perkataan tokoh-tokoh sufi yang sebelumnya bahwa pada yang terdapat hak, yang hak dan pada yang terdapat al-mubalaghah. Nah, dan seperti itu ada jelas kepada Syekh Rahman bahwa orang-orang sufi mereka yubalas fil ma'addah, mereka berdiri di dalam hal pecinta merahun al-sunnah, mereka beribadah kepada Allah Azzawajal di atas salah satu usul kecintaan, apa lagi rasa takut dan juga al-rajah. Kemudian itu selanjutnya perkataan seorang penyair, ma'i syukurun siwahu ma'i syukurun, ini juga perkataan seorang sufi. Apa maknanya terdapat nazak tasawuf untuk unsur tasawuf dalam perkataan dari syairnya di sini. Tidak ada lagi kesibukan, tidak ada kata kesibukan. Katanya, ma'ya kisu anna wawu qalbi anlum, nah baik. Kemudian dikatakan ala ma'asnahu inja'na wa'afal wamalu minni badalun wa minhu ma'li badalu. Tidak ada yang memalingkan hatiku dari kecintaan kepadamu, maksudnya kepada Allah SWT. Tidak ada yang memalingkan hatiku dari mencintaimu. Adzul itu artinya celaan. Tidak ada satu pun celaan yang memalingkan hatiku dari mencintaimu. Maaf ma'lum ja'ra amal amalu atas perbuat apabila dia jahra ayu ghabit, apabila dia marah, apabila Allah Azza wa Jalla murka wa amal amalu, dan putuslah harapan. Minni badalun wa minhu ma'li badalun. Maksudnya orang tersebut mereka berupaya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kenapa orang tersebut pada masa-masa pertama tidak sama dengan orang-orang as-sufiyah di masa-masa sekarang? Orang-orang as-sufiyah di masa-masa yang lampau mereka berbayar tidak, mereka berlebihan dalam pengungkapan cinta. Ada sedikit dari mereka yang ada di dadanya tidak. Nah, ada yang mereka masih ada istiqamah dalam sunnah dan ibadah. Meskipun ada mubalaghah, ada bentuk unsur berlebihan dalam hal mengapresiasikan cinta dalam kata-kata. Ya, nah. Karena mereka khawatir dengan yang namanya maksiat. Karena menurut mereka kuasa yang maksiat itu menghapuskan harapan. memutuskan apa untuk menggapai kurungan Rahman. Maka dia katakan ma'asnawin jahat, apa yang bisa aku perbuat dikarau dia marah, wakabai amalu, dan harapan itu pun pupus dan hilang. Aku punya harapan untuk menggapai rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian dia katakan minni badalun wa minhumai badalun, dariku Allah punya pengganti. Artinya kalau seorang bermaksiat, Allah punya ganti kita begitu bukan? Ya seperti Allah Azza wa Jalla sebut dalam Al-Quran, yang bahwa Allah Azza wa Jalla akan ganti satu kaum dengan kaum yang lain. Ya, orang bermaksiat, orang yang kufur kepada Allah, mudah bagi Allah untuk dia ganti orang-orang ini dengan kaum yang lain. Itu maksud dari perkataan minni badalun, dariku Allah punya pengganti, Allah gampang mengganti aku. Di sini benar ya, halah wa minhumai badalu, sedangkan darinya aku tak punya pengganti. Artinya kalau aku bermaksud kepada Allah, bisa aku mencari Allah selain dia? Tentu jawabnya adalah tidak bisa. Maka di sini hak maksud yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman, bahwa ada sebagian perkataan mereka kepada perkataan-perkataan Al-Mutasawwifah dahulu terdapat perkataan-perkataan yang baik. Yang baik diterima, ada pun yang salah dia ditolak. Dan seperti itulah sikap seorang muslim berkenaan dengan afrad, person-person, ya, berkenaan dengan kelompok-kelompok, bahwa dia mendudukkannya di atas prinsip keadilan. Nah, kemudian di akhir dari bab ini, Al-Imam Nawawi mengatakan ikhwan wa saudaraku, jika kalian menghadap makna, apabila kau telah memahami makna dari pembahasan ini, fahimtum makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kalian memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man syahida an la ilaha illallah siqqan min qalbih haramahullahu ala an-nar. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tulus dari dalam hatinya, maka Allah haramkan dia masuk neraka. Artinya siapa? Bukan orang yang hanya dia mengucapkan dengan lisan, tanpa dia mengaplikasikan dalam kehidupan, tanpa dia beribadah kepada Allah, tanpa dia mencintai apa yang Allah cintai, tanpa dia membenci apa yang Allah benci. Nah, orang tersebut tiada bagian darinya dari sabda Nabi haramahullahu ala an-nar, Allah haramkan dia dari neraka. Melainkan orang yang mendapatkan bagian dia diharamkan dari neraka adalah orang yang mengucapkan syukur dari dalam hatinya, jujur dari dalam hatinya. Dan kejujuran ini butuh apa? Butuh pembuktian dengan amalan dan perbuatan. Lihatnya ada beberapa pembuktian dari perkataan para a'immatus sufiyya, sebagian yang ada yang benar, ya, telah kita jelaskan, dan sebagian ada yang keliru. Saya terima apa yang benar dan tidak tolak apa yang keliru. Oke, selesai ini malam ini. Sebanyak ya. Allah. Mana? Juga, pemerintahnya juga mengambil. Hah? Mengambil ini ya? Oh iya, kalau mengambil kita lanjutkan nanti. Rah, siapa? Yang lima saya mengambil berhati. Ayatnya bila Allah subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.